Lagu naon ieu? Alus pokona mah ieu lagu TikTok. Viewna pasti gede. Siapa tuh lamun kitu mah? Sayangku, hari ini kamu cantik, tapi kamu bikin ilfeel, suka goyang dua jari. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakan kamu. Emang kamu sama kayak DJ Aisyah, suka kejamilan, gak suka sama Aceng. Emang lagi cantik bukan so cantik, cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Aceng pilek, oweo, oh Aceng pilek, oweo, oh oh oh oweo, oweo, oh oh oh oh oh oh. Hey sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, perlakukanlah diri seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Emang kamu sama kayak DJ Aisyah, suka kejamilan, gak suka sama Aceng. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik, cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Emang kamu sama kayak DJ Aisyah, suka kejamilan, gak suka sama Aceng. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik, cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Aceng pilek, oweo, oh Aceng pilek, oweo, oh oh oh oweo, oweo, oh oh oh oh oh oh. Kumasih ya weh, Keri.